إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Taala. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai acara kita kajian Islam intensif dalam rentang waktu insyaallah 10 hari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan barokah pada pertemuan-pertemuan kita mulai hari ini hingga hari-hari berikutnya. Hanya dengan nikmat dan karunia dari Allah sajalah kita bisa bertemu dan juga bisa untuk bertafaqquh fiddin. Tanpa pertolongan Allah SWT tak ada satu kekuatan dan daya pun bisa melaksanakan aktivitasnya. Ikhwani fiddin asallallah wa iyyakum, sesuai dengan jadwal bahwa untuk pagi hari kita akan mengkaji kitab Lumatul I'tiqad karya Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kemudian untuk siang hari ba'da salat zuhur dan sore hari ba'da salat asar, insyaallah kita akan kaji hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sebelum kita memulai fahiddin sallallahu yakum, marilah kita senantiasa memperbarui niat di dalam aktivitas kita bahwa apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah SWT, semata-mata karena kita adalah hamba Allah SWT yang Allah SWT menciptakan kita hanya untuk mengabdi kepadanya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi hanya kepadaku, kata Allah. Demikian juga Allah katakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan din, mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara alamat mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu adalah menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan pada dirinya dan menghilangkan kejahilan pada orang lain. Seseorang tatkala menuntut ilmu karena dia merasa jahil agar tidak menjadi orang yang jahil lagi, dan juga untuk menyampaikan ilmu yang dia pelajari kepada orang yang lainnya yang belum mengetahuinya, itu salah satu ciri bahwa seorang dalam menuntut ilmu adalah ikhlasillahi azza wajal, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang imam dari Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk itu ikhwafidin asallahu wa iyyakum, karena kejahilan memang suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi pemiliknya, maka harus diobati. Dan obat dari kejahilanlah dengan ta'lim, dengan tafaqquh fiddin. Kemudian sebelum kita memasuki pembahasan kita terhadap kitab Lumatul I'tiqad, terlebih dahulu saya sampaikan tentang hal-hal yang harus ada untuk seseorang mendapatkan manfaat tatkala dia belajar, atau bahkan segala sesuatu bisa bermanfaat apabila paling tidak terpenuhi tiga hal padanya. Akan bermanfaat dengan manfaat yang maksimal apabila ketiga hal tersebut juga maksimal. Nah, untuk supaya betul-betul kegiatan kita faedahnya optimal, maka yang pertama tentang materinya, alhamdulillah, materinya adalah materi yang sangat bagus. Tidak diragukan lagi tentang kebagusan materi yang kita pelajari. Ini tentang masalah akidah. Sebagaimana sudah saya jelaskan pada acara briefing kemarin, bahwa Lumatul I'tiqad adalah merupakan inti sari akidah. Kitab yang berisi inti sari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian juga hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah hadis-hadis pilihan dari berbagai macam bidang ilmu dalam ilmu agama, yang merupakan kaidah-kaidah atau usuluddin, yang barang siapa yang mempelajari Al-Arba'in An-Nawawiyah maka dia telah mempelajari seluruh kaidah-kaidah agama. Itu dari sisi materinya, maka tidak diragukan lagi. Kemudian yang kedua dari sisi ladang atau tempat tertanamnya materi tersebut, yaitu pada hati para pendengar, maka dibutuhkan untuk sampainya materi yang bagus tersebut, bibit yang bagus tersebut adalah tempat yang bagus, hati yang bersih. Pada hati yang kotor tidak akan masuk. Maka seseorang yang menghendaki masuknya materi yang bagus tersebut, maka dibutuhkan hatinya juga harus bersih. Kebersihan hati itulah yang akan menyebabkan materi yang bagus tersebut masuk ke dalam hatinya dan membuahkan hasil. Kemudian yang kedua dari si medianya, untuk menggabungkan antara materi yang bagus tersebut, kemudian dengan hati yang bagus. Maka di sini dibutuhkan dari sisi pengajarnya, ya harus betul-betul berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya, mencari cara yang termudah, yang terbaik, demi sampainya materi yang bagus tersebut. Demikian juga dari sisi si pemilik hati yang bagus tersebut mendengar, maka dibutuhkan padanya konsentrasi yang penuh, perhatian yang penuh, telinganya dipakai atau dipasang untuk mendengarkan dengan seutuh-utuhnya, kemudian hatinya hadir memperhatikan terhadap apa yang diperoleh oleh telinganya dari yang dia dengar. Demikianlah kurang lebih makna yang terkandung dalam firman Allah SWT, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid, dalam surat Qaf. Sesungguhnya yang dimaksud itu, itu apa yang disampaikan oleh Allah Taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an betul-betul merupakan pelajaran bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi yang memiliki hati, hati yang hidup, hati yang bersih, bukan hati yang kotor dengan kesyirikan, dengan bid'ah, dengan kemaksiatan. Betul-betul hati yang bersih. Liman kana lahu qalbun, hati yang hidup. Wa alqas sam'a, dan dia memasang pendengaran. Pendengarnya, pendengarannya dipakai untuk memperhatikan, untuk mendengarkan dengan seksama. Wa huwa syahid, dan hatinya, sementara dia hadir, hatinya hadir memperhatikan, mencermati kata demi kata, kalimat demi kalimat yang dia dengar dengan telinganya. Nah, demikian ikhwah fiddin sallallahu wa iyyakum, agar kehadiran kita di majelis ini itu tidak sia-sia atau kurang sempurna faedahnya, maka cermatilah perkara-perkara tersebut. Jadi dari antum dituntut kebersihan hati. Memang datang ke sini untuk tujuan paham agama, untuk mempelajari agamanya, untuk menjadi hamba Allah Taala yang berilmu. Berilmu untuk kemudian diamalkan. Kemudian setelah hadir dan betul-betul mengerahkan pendengaran dengan sepenuhnya dan hatinya memperhatikan kalimat demi kalimat yang didengar oleh telinganya. Dan jadi kewajiban bagi saya sebagai penyampai untuk kemudian berusaha menyampaikan dengan jelas dan gamblang. Maka kritik dan saran dari antum semuanya terhadap sesuatu penyampaian yang tidak jelas atau terlupakan istilah-istilah, tidak diterjemahkan, sementara masih asing di telinga antum semuanya, maka silakan antum interupsi untuk kemudian saya memperbaiki terhadap penyampaian yang saya sampaikan. Demikian ikhwah fiddin sallallahu wa iyyakum, sebagai tasdik bagi kita semuanya untuk bisa mengambil faedah sebanyak-banyaknya dari perjumpaan kita. Kemudian juga sebelum kita memulai dengan kitab Lumatul I'tiqad, saya akan sampaikan secara ringkas apa yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra, sebuah kitab yang berisi tentang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Salafus Shalih ridwanullah alaihim ajmain, tentang masalah al-asma wa sifat. Intinya tatkala kita mengetahui bahwasanya agama Allah Taala adalah agama yang benar, yang merupakan cahaya yang menerangi, mengantarkan manusia dari kegelapan menuju hidup penuh cahaya. Yang mana Allah Taala menurunkan untuk manusia ini berupa Alkitab, agar nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan dan memerintahkan kepada manusia untuk mengembalikan, untuk merujuk terhadap perselisihan tersebut, terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Taala dan telah dijelaskan oleh Rasulnya, khususnya dalam urusan agama ini. Maka sesuatu yang mustahil kalau kemudian hal itu tidak dijelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang dan sangat jelas. Khususnya masalah agama yang sangat dibutuhkan oleh setiap individu dari manusia ini, individu dari hamba ini. Jadi tidak mungkin agama yang memiliki sifat seperti itu kemudian sampainya kepada kita itu tidak dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya. Baik seluruh urusan agama, lebih-lebih perkara agama yang paling mendasar, yang paling dibutuhkan oleh umat manusia, itu tentang usuluddin, tentang pokok-pokok agama ini. Lebih khusus lagi tentang ma'rifatullah, baik asma dan sifatnya ataupun perbuatan-perbuatan Allah SWT. Mengapa demikian? Karena mengenal tentang masalah ini, itu khususnya masalah akidah, lebih khusus lagi masalah ma'rifatullah, inilah merupakan asluddin, pokok agama yang paling mendasar, asasul hidayah, menjadi fondasi atau landasan hidayah bagi seseorang. Bahkan dia adalah merupakan sepaling utama dan sepaling wajib dari sesuatu yang semestinya diraih oleh hati, oleh jiwa, dan oleh akal. Maka tidak mungkin kalau perkara yang demikian dibutuhkan oleh umat ini kemudian tidak jelas dan tidak gamblang sampainya kepada umat ini. Allah dan Rasulnya tidak menyampaikan dengan sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya sesuatu yang itu merupakan perkara yang paling dibutuhkan oleh manusia ini. Kemudian juga, mustahil kalau kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan perkara sampai urusan ke kamar kecil, urusan buang air, itu dijelaskan secara jelas dan gamblang, mustahil kalau kemudian justru dalam perkara yang paling mendasar, perkara akidah, perkara yang paling pokok, yang lebih dibutuhkan oleh umat manusia, justru samar dan tidak jelas. Jadi kalau urusan bagaimana cara buang air saja, manusia bisa sepakat, karena jelasnya dan gamblangnya, demikian juga mestinya, urusan akidah pun, itu lebih jelas lagi. Seandainya manusia mau mengembalikan kepada Alkitab dan As-Sunnah sebagaimana mereka mau kembali tatkala membicarakan masalah urusan buang air. Kemudian juga mustahil kalau permasalahan-permasalahan yang non akidah itu sampai dan dijelaskan dengan jelasnya oleh umat terbaik dari umat ini, yaitu generasi sahabat. Kemudian mereka tidak menjelaskan dan tidak menyampaikan perkara yang lebih penting dari itu semuanya. Apalagi kalau kemudian sampai dikatakan mereka tidak tahu urusan yang paling mendasar, urusan akidah Islamiyah yang paling mendasar, para sahabat tidak menjelaskan atau bahkan tidak mengetahuinya, namun diketahui oleh masa berikutnya. Sementara semangat mereka sangat mendalam untuk mengetahui furu', cabang-cabang din. Mereka bertanya dan bertanya kepada Rasulullah dalam perkara-perkara furu. Maka mustahil kalau kemudian para sahabat dalam masalah yang paling mendasar justru sementara mereka belum jelas dan tidak bertanya. Demikian juga mereka tidak menyampaikan kepada umat ini sesuatu yang mereka ketahui dari perkara yang mendasar, sementara mereka menyampaikan kepada generasi berikutnya perkara yang merupakan cabang-cabang dari agama ini. Dan demikian generasi berikutnya demi berikutnya dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka ikhwah fiddin azanullah wa iyyakum, sebagaimana kaum muslimin mengambil pemberitaan tentang urusan fikih, urusan sholat, urusan buang air, urusan haid, itu dari para sahabat Nabi SAW, mendapatkan penjelasannya dari sahabat tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, maka mimbabil aula untuk kemudian melihat dan mempelajari dan mengambil perkara yang lebih mendasar, yaitu perkara akidah dari mereka. Jadi sebagaimana mereka ahli dalam bidang fikih, maka mereka pun ahli dalam bidang akidah. Dalam pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang paling dibutuhkan oleh umat manusia ini. Nah, ini sebagai pengantar sebelum kita memasuki kitab Lumatul I'tiqad. Mudah-mudahan penyampaian yang saya ringkas secara bebas dari apa yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah itu menjadi gambaran yang jelas dan gamblang, dan tidak ada keraguan lagi bagi kita bahwasanya permasalahan din itu sunnah jelas dan gamblang. Kesamaran dan ketidakjelasan itu adalah karena hukuman bagi orang yang tidak mau kembali mempelajari Alkitab dan As-Sunnah sesuai dengan jalan yang benar. Kebingungan, kebimbangan, dan kerancuan hanya akan didapati seseorang yang ada dalam hatinya zaig. Adapun seseorang yang hatinya bersih tidak akan mungkin kalau kemudian dia mengambil asbab untuk mendapatkan pelajaran agama dengan benar, tidak akan mungkin terjadi kesamaran dan ketidakjelasan dalam perkara yang paling mendasar. Maka berbagai macam syubhat itu akan masuk ke dalam hati-hati yang kotor. Adapun hati-hati yang bersih, maka tidak masuk ke dalamnya kecuali hal-hal yang jelas dan gamblang. Dan tertolaknya berbagai macam syubhat karena kebersihan hatinya. Sebagaimana Allah katakan, fa'amal ladzina fi qulubihim zaghun fattabi'una ma tasabaha minhu ibtighal fitnah wa ibtighal ta'wili. Adapun orang-orang yang hatinya ada kecenderungan untuk sesat, maka mereka lebih memilih ayat-ayat yang mutasyabihat, yang belum jelas. Karena memang dia tidak pernah mau memilih ayat-ayat yang jelas dan gamblang, yang pada hakikatnya ayat-ayat yang belum jelas baginya pun, kalau dia mau mengembalikan kepada yang sudah jelas menjadi jelas, dan tidak ada satupun dari Al-Quran ini kecuali semuanya jelas dan gamblang. Ikhwafidina sallallahu wa'ayakum, kita mulai dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasad. Itu bekal akidah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang terbimbing, jalan yang lurus, jalan yang hak, atau kumpulan perkara-perkara akidah yang menjadi pembimbing kepada jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan kebenaran. Beliau katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Al-Mahmud bi kulli lisanin Al-Ma'bud fi kulli zamanin Alladhi la yakhlu min ilmihi makanun wa la yusghiluhu sya'nun an sya'nin jalla 'anil asbahi wal andad wa tanazzaha 'anis sahibah wal aulad wa nafada hukmu fi jami'il ibad la tumassilu al-uqul bit tafkir wala tatawahhamuhu al-qulub bit-taswir laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dengan menyebut nama Allah Taala yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, segala puji bagi Allah Taala yang dipuji dengan seluruh bahasa atau segenap lidah, yang disembah pada setiap waktu, yang tidak ada satu tempat pun yang terlepas, yang luput dari ilmunya. Tidak ada satupun aktivitas menyebabkan terlalaikan dari aktivitas yang lainnya. Aktivitas demi aktivitas tidak menyibukkan bagi Allah Ta'ala, tidak memberatkan bagi Allah Ta'ala, dan tidak membuat Allah terlalaikan dari aktivitas yang lainnya. Maha tinggi Allah Ta'ala dari adanya sesuatu yang serupa yang dan yang sepadan dengannya. Dan maha suci Allah Ta'ala dari istri, dari kepemilikan, dari memiliki istri dan juga memiliki anak-anak. Hukumnya teralisir pada seluruh hambanya. Akal dan pikiran, akal bagaimanapun memikirkannya tidak akan mungkin untuk menyerupakan atau membuat sesuatu yang serupa dengan Allah Ta'ala. Demikian juga hati-hati ini, bagaimanapun dia menggambarkan sesuatu maka gambarannya pun tidak akan sama dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak ada suatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat.